Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قل إن عزكم الله في أن ترى كبيكا kebaikan yang Allah limpahkan kepada umat ini sekaligus sebagai tanda tersebarnya perkara kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat ini ialah wujudul ulama bainahum, keberadaan para ulama di tengah-tengah umat. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan para ulama, beliau menyatakan, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Dan keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid ahli ibadah diumpamakan seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Sisi keutamaan yang disebutkan dalam riwayat ini ialah yang pertama, sisi kemanfaatan. Kemanfaatan seorang alim jauh lebih banyak daripada seorang abid ahli ibadah. Sebagaimana kemanfaatan bulan dirasakan oleh semua makhluk di muka bumi ini, jauh lebih banyak kemanfaatannya daripada bintang-bintang yang ada. Sinar bulan menerangi seluruh alam, sementara sinarnya bintang hanya menerangi dirinya dan sebagian kecil yang di sekitarnya. Begitu pula barakallahu fikum, sisi keutamaan yang kedua ialah dari sisi sinarnya. Kalau kita melihat yang namanya rembulan di malam purnama, maka kita akan menyaksikan sinar rembulan bagaikan sebuah pelita, lentera yang menerangi seluruh alam raya ini. Semua pihak bisa mengambil kemanfaatan daripadanya. Semua pihak bisa mengambil cahaya daripadanya. Maka begitu pula, barakallahu fikum, wujudul ulama, keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini. Para ulama ialah merupakan pelita umat, lentera bagi umat ini, yang menerangi jalannya umat ini, memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka tentang perkara agama yang dibutuhkan oleh umat ini. Fanatina azzakumullah. Bisa kita bayangkan, tatkala rembulan yang tadinya di malam purnama sedemikian terangnya, tiba-tiba menghilang. Entah belum muncul atau tidak ada, ada gerhana atau yang semisalnya, maka tentu yang kita saksikan ialah gelapnya suasana, gelapnya langit, gelapnya bumi. Maka begitu pula barakallahu fikum, ketika para ulama diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada di tengah-tengah umat ini, maka kondisi umat pun menjadi gelap. Umat pun tidak memiliki yang namanya lampu, lentera, pelita yang menerangi jalan hidup mereka dalam beragama ataupun dalam menjalani urusan duniawiyah mereka. Maka barakallahu fikum, wujudul ulama alamatul khair li hadhihi ummah. Adanya para ulama itu merupakan tanda kebaikan untuk umat ini. Merekalah kepanjangan tangan dari para anbiya wal mursalin. Merekalah yang meneruskan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin. Merekalah sebagai perantara antara para anbiya wal mursalin dengan umat ini, yang menyampaikan ilmu-ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala kepada umat dari masa ke masa sampai akhir zaman nanti. Maka barakallahu fikum, sebagai seorang muslim yang baik, tentu dia akan memanfaatkan kesempatan adanya para ulama dengan sebaik-baiknya, mensikapi mereka sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanafitina azzakumullah. Maka dengan diadakannya acara semacam ini, diadakannya daurah nasional yang menghadirkan masyaikhul da'wah, masyaikhul sunnah, para ulama ahli sunnati wal jamaah di negeri kita ini, lambang kebaikan untuk kita, juga lambang kebaikan untuk umat seluruhnya, dan merupakan taufik, kemudahan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Seharusnya kita yang mendatangi para ulama, seharusnya kita yang menghampiri tempat-tempat mereka, seharusnya kita yang bersusah payah duduk bermajlis di tempatnya para ulama. Namun dengan kemudahan Allah tabaraka wa ta'ala dan juga dengan kemurahan hati, kemudian dengan kemurahan hati para ulama kita yang meluangkan waktu mereka untuk mendatangi kita, datang kepada kaum muslimin di belahan dunia ini, sekali lagi ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala, merupakan taufik wal hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya bagi masing-masing kita atau masing-masing kita memanfaatkan momen-momen yang semacam ini untuk diambil faedahnya sebesar-besarnya. Qanafitina azzakumullah. Terkait dengan acara yang semacam ini, terkait dengan adanya majalisul ulama, ada dua pihak dalam mensikapi majalisul ulama, dalam mensikapi muhadharah-muhadharah yang diadakan oleh para ulama semacam ini. Pihak yang pertama, jenis yang pertama, ialah pihak-pihak yang tidak mau tahu dengan adanya majalisul ulama mulia semacam ini. Tidak tergerak hatinya untuk mendatangi majelis-majelis tersebut, bersimpuh di hadapan para ulama, para masyayikh untuk mengambil ilmu dari mereka. Entah tersibukkan dengan urusan duniawiyah mereka, atau tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Namun yang paling mengenaskan ialah justru adanya pihak-pihak yang kemudian tidak menyukai adanya acara-acara semacam ini, antipati dengan acara-acara semacam ini. Dan yang lebih mengenaskan lagi, barakallahu fikum, ialah adanya pihak-pihak yang kemudian menggembosi kaum muslimin, menyurutkan semangat kaum muslimin untuk mendatangi tempat-tempat mulia yang semacam ini. Fahadha taksirun fi huquqil ulama. Ini merupakan tindakan taksir, mengabaikan hak-hak para ulama. Muncul dari orang-orang yang tidak mengetahui keutamaan para ulama, tidak mengetahui bagaimana mulianya majalisul ulama, majlisnya para ulama, tidak memahami bagaimana mulianya majlis ilmu yang diambil langsung dari para ulama. Adapun yang orang-orang terakhir tadi adalah tipe orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, ada penyakit hati, dan itu merupakan tanda-tanda menyimpangnya seseorang dari shiratal mustaqim. Ketika terpatri dalam hatinya kebencian kepada para ulama, antipati kepada para ulama, atau justru melarang orang lain untuk menghadiri majelis ulama. Hada sunfun, satu jenis orang. As-sunfun thani, jenis yang kedua, barakallahu fikum, ialah seseorang yang memiliki semangat tinggi menyambut datangnya para ulama dengan gempita, dengan ceria, dengan penuh kegembiraan, menyiapkan dirinya jauh-jauh hari untuk bisa mengambil kesempatan menghadiri majelis ulama, mengambil faedah ilmu dari para ulama. Semangat untuk datang ke tempat-tempat yang semacam ini untuk bertemu dengan para ulama. Rela mengorbankan harta, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan apa yang dia miliki untuk bisa duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Mereka ini, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang terpatri di hati mereka mahabbatul ulama, kecintaan kepada para ulama, terpatri pada hati mereka hubbul ilmi wa majarisihi, kecintaan kepada ilmu dan majlis-majlis ilmu. Maka mudah-mudahan, barakallahu fikum, adanya antum di tempat-tempat yang semacam ini, termasuk golongan yang kedua ini, golongan orang-orang yang betul-betul mencintai para ulama-nya, mencintai ilmu yang disampaikan oleh para ulama-nya, mencintai majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang disampaikan di sana kalamullah wa kalamur rasul alaihi salatu wassalam. Namun barakallahu fikum, terkait dengan jenis yang kedua ini, orang-orang yang mendatangi acara-acara yang semacam ini, pada kenyataannya memiliki niatan yang berbeda-beda. Memiliki niatan yang berbeda-beda. Bukan seuban, tetapi perlu diperingatkan. Ada di antara mereka yang betul-betul memiliki semangat yang tinggi untuk mengambil ilmu dari para ulama. Datang jauh-jauh ke tempat ini, ke majelis ini selama 3 hari atau semisalnya, mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran, letih, capek dan semisalnya. Betul-betul hanya ingin mendapatkan ilmu. hanya ingin mendapatkan faedah majlisnya para ulama dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ini adalah tipe orang yang terbaik, yang insyaallah ma'jur biniyatihi, akan diberi pahala dengan niatnya tadi. Termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Tipe yang pertama inilah tipe orang-orang yang berupaya mencontoh da'bus salaf, kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, melakukan yang namanya rihlah ilmiyah, menempuh rihlah perjalanan untuk mendapatkan ilmu syar'i dari tempat yang jauh ke majalisul ilmi wal ulama untuk mendapatkan ilmu semata. Qanafitina azzaikumullah, kita semuanya tahu di antara sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti, sunnatul anbiya wal mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul, dan sunnah salafina salihin, sunnah salafina salih, ialah rihlah ilmiah. Rihlah mengadakan sebuah perjalanan dalam rangka untuk mengambil ilmu agama Allah, dalam rangka untuk mencari ilmu agama Allah. Ini merupakan sunnahnya para nabi. Antum perhatikan kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim di Al-Kahfi. Rihlah beliau menuju ke Khadir alaihi salatu wassalam. Rihlah ilmiah dilakukan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk menemui Khadir alaihi salam. Dikarenakan pada Khadir ada ilmu-ilmu yang tidak diberikan Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun mengadakan rihlah, menyiapkan bekal, membawa seorang pelayan menemani beliau. Dan dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Falan abraha hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Dan aku terus akan berjalan, kata Nabiullah Musa, "hatta ablugha majma'al bahrain," hingga aku akan mencapai pertemuan dua laut, "aw amdiya huquba," atau aku akan terus berjalan selama huquba. Huquba ada yang memaknakan 80 sana, 80 tahun lamanya. Ada pula yang memaknakan huquba ay sinin adidah, bertahun-tahun lamanya, dengan tanpa menyebutkan waktu. Ini semangatnya beliau. Aku akan berjalan untuk menemui Khadir hingga aku mencapai majma'al bahrain, bertemunya dua lautan, tempat yang dijanjikan oleh Allah. Atau kalau tidak ketemu, aku akan berjalan terus rihlah walaupun harus saya tempuh 80 tahun lamanya, dengan pendapat sebagian ulama, atau bertahun-tahun lamanya, waktu yang sangat panjang, dengan keterangan ulama yang lain. Padahal barakallahu fikum, para ulama kita semuanya telah sepakat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam afdal min Khadir alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu lebih afdal, lebih utama daripada Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Nabiullah Musa termasuk kalimur rahman, Nabiullah Musa termasuk ulul azmi dari kalangan para anbiya wal mursalin. Namun posisi beliau sebagai orang yang lebih afdal, yang lebih utama, tidak menghalangi beliau untuk rihlah ilmiah, safar untuk mendapatkan ilmu, mengambil ilmu dari orang yang lebih bawah keutamaannya, lebih sedikit keilmuannya. Itulah sunnah para anbiya wal mursalin. Safar panjang, rihlah ilmiah untuk mendapatkan ilmu semata. Barakallahu fikum. Dan perhatikan baik-baik ketawaduan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Datang ke majelis seseorang yang beliau lebih utama daripada dia, yang beliau lebih alim daripada dia. Namun dikarenakan majelis orang tersebut di sini hadir alaihi salatu wasalam, di sini disampaikan ilmu-ilmu yang tidak beliau miliki, maka beliau pun menyempatkan waktu walaupun lama untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itulah kebiasaan para anbiya ul mursalin, rihlah ilmiah untuk mendapatkan ilmu. Ini pula merupakan da'bus salaf, kebiasaan salafun salih, kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan demikian seterusnya dari masa ke masa sampai sekarang dan sampai yaumul qiyamah. Kebiasaan salaf dan orang-orang yang kembali pada salafun salihin. Anda perhatikan kisah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil, ibnu ammi Rasul alaihi salatu wasalam, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlil bait, termasuk ahlil bait Alu Abbas, orang yang dikatakan mulia nasabnya, ningrat marganya, sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wasalam, ahlul bait. Para sekarang bilang habib gitu ya, para habib. Beliau punya semangat yang sangat membaca di dalam menimba ilmu agama Allah. Sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang masih muda ketika itu menyingsingkan dengan baju, mengajak temannya, ayo kita mendatangi para sahabatul kiram, mumpung mereka masih banyak, kita ambil ilmu dari mereka. Sang teman tadi mengatakan, wahai Ibn Abbas, ada apa kamu sibuk nyari ilmu agama Allah itu? Nah, ini para sahabat yang besar-besar, yang tua-tua, yang senior masih banyak, siapa yang butuh sama kamu? Bahasanya kita orang, banyak ustaz, banyak da'i, banyak ulama, ngapain cari ilmu agama Allah? Gak tahu hukumnya, gampang, tinggal telepon, SMS, tanya kepada para ustaz, dapat ilmu, selesai. Ada apa kalau bercapai-capai ria datang ke majelis ini, ke ini, ke ini, ke kota ini, kota ini, kota ini, ke negeri ini, ke negeri itu, ngapain? Bil makna jawaban teman Ibn Abbas tadi, tidak mau diajak rihlah. Maka beliau pun dengan pantang mundur, dengan semangat yang membaca, seorang diri mengambil ilmu agama Allah dari para sahabatul kiram, mendatangi para sahabat-sahabat yang besar, yang senior, yang tua-tua itu, mengambil ilmu dari mereka. Hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah seorang sahabiyun jalil yang mulazamah dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, khususnya pada masa kekhilafan Umar radhiyallahu anhu wa arda, ketika mukim, ketika safar, terus dibuntuti oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu daripada mereka. Disebutkan dalam Sunan Darimi dengan sanad yang hasan, disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mendengarkan berita khabar ada salah seorang sahabat Ansar yang mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang belum dimiliki Ibn Abbas. Maka segera Ibn Abbas mendatangi rumah sahabat Ansar tersebut. Datang ke sana, didapati ternyata pintunya tertutup. Diberitakan sahabat tersebut sampai lulah istirahat siang. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tidak kemudian pulang, mumpung ustadznya lagi istirahat, gitu ya, ada kesempatan untuk pulang dulu. Ditunggu oleh beliau. Ditunggu di depan pintu sahabat yang mulia tadi. Sampai ketiduran Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala di depan pintu sahabat yang mulia itu. Kalau sekarang ketiduran di emperan rumahnya ustaz gitu. Kalau orang nggak paham siapa dia, dikiranya kok dia aja, dikiranya apa? Kok ada orangnya tidur di emperan rumah orang? Dikiranya orang yang nggak waras. Tapi itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Semangat yang sangat tinggi untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Ketika sahabat tersebut bangun, membuka pintunya, kaget. Di depan pintunya ada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangunkan, ada perlu apa wahai Ibnu Abbas? Kenapa kamu enggak mengutus orang lain saja menemui saya? Saya akan datang pada kamu. Dikatakan saya datang ke sini untuk mengambil hadis yang kau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku belum mendapatkannya. Kata sahabat tadi, utus orang lain kepada saya. Enggak usah langsung ke sini. Nanti aku yang datang kepada antum, gitu ya. Pastinya antum ya. Pada antum wahai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka beliau pun mengucapkan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan para ulama. Al-ilmu yu'ta wa la yati. Yang namanya ilmu didatangi, bukan mendatangi. Maknanya sayalah selaku talib, selaku murid, selaku pencari ilmu yang wajib dan berhak datang ke tempatnya para guru, para ustaz, para ulama, para masyayikh. Wah, kata semangat beliau tanpa kenal lelah mengorbankan harta, waktu, dan akhirnya Allah pun tabaraka wa ta'ala memberikan anugerah ilmu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau menjadi habrul ummah, alimnya umat ketika itu. Al-bahr fil ulum, samudra ilmu. Dan pada masa tuanya beliau, beliau menjadi seorang sahabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ilmu kepada umat. Umat setelah itu membutuhkan ilmu Ibnu Abbas. Sepeninggal para sahabat yang besar, yang senior, yang tua, ganti generasi para sahabat yang dulunya muda sekarang menjadi tua, umat kemudian butuh kepada ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan juga ilmu-ilmu sahabat yang lain yang masih panjang umurnya ketika itu. Majelis Ibnu Abbas, majelis yang sangat besar. Di sana disampaikan ulumun syatta, beragam ilmu agama Allah. Semua orang mengambil ilmu dari beliau. Para syuara datang ke majelis beliau, belajar ilmu syair kepada beliau. Para nuhat, ahli nahu, ahli bahasa datang kepada beliau, menimba ilmu daripada beliau. Para ahli hadis yang ingin menginginkan hadisnya Rasulullah SAW datang ke tempatnya beliau. Orang-orang ingin memahami fiqih, pemahaman tentang hadisnya Rasulullah SAW datang kepada beliau. Semua bidang ilmu diajarkan tempatnya beliau. Maka teman Ibnu Abbas yang dulu diajak itu, begitu menyaksikan dan melihat majelis Ibnu Abbas yang sangat besar tadi, semua orang bisa mengambil ilmu dari beliau dari semua bidang ragam ilmu. Dia mengatakan, "Kana hadzal fata aqala minni." Dulu pemuda ini lebih cerdas daripada saya. Itulah penyesalan ya, kawan. Bukan di awal, tapi di akhir. Bahasa kita sambil gigi jari gini ya. Allahul musta'an. Ini ustaz teman saya dulu. Teman main saya. Dulu ya bermain-main sama ustaz ini gitu. Sekarang masya Allah ustaz besar. Saya begini-begini aja. Ya alhamdulillah masih taklim. Itu bahasa sebagian orang. Sebagian lagi yang lainnya lagi sedang ngurusi sibuk dengan dunianya. Tapi dia merasa senang punya teman lama jadi ustaz, gitu loh. Allahu musta'an. Intinya barakallahu fikum, yang namanya rihlah ilmiah itu merupakan sunnatus salaf. sunnah salafus saleh rahimahumullah taala. Dan antum jangan tanya lagi bagaimana semangatnya para ulama sunnah setelah zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam rihlah ilmiah. Perkara yang lumrah dan biasa di kalangan para ulama kita, seorang talibul ilmi, pencari ilmu ketika itu keliling dunia berkali-kali untuk mendapatkan ilmu dari para ulamanya masing-masing. Dia mengambil ilmu dari tempatnya, dari negaranya terlebih dahulu. Dia kuasai semua ilmu-ilmu ulama negerinya. Setelah itu keluar ke mancanegara. Yang dari Irak berangkat ke Syam, mengelilingi semua wilayah Syam, mengambil ilmu dari ulama Syam. Berangkat lagi ke Mesir, mengambil ilmu dari ulama-ulama Mesir. Berangkat ke Hijaz, mengambil ilmu dari ulama Mekkah dan Madinah. Berangkat ke Yaman, mengambil ilmu dari ulama Yaman. Berangkat ke Khorasan, ke ini, ke itu, terus keliling dunia dalam rangka untuk menimba ilmu agama Allah. Ketemu dengan masyayikh, ketemu dengan ulama langsung, mengambil ilmu dari mereka, nulis ilmu dari mereka, munawarah, dialog ilmiah, munaqasyah dengan mereka. Pulang lagi ke daerahnya, di tempatnya dia kumpulkan ilmu tadi. Dia sampaikan kepada umat di tempatnya dia. Tidak berapa lama, pergi lagi. Yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang masing-masing dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa antum bayangkan barakallahu fikum, pada masa dahulu enggak ada pesawat. Jangan terbayangkan dari Irak ke Syam paling setengah jam satu pesawat. Banyak hotel dan segala macam. Enggak ada ya, Pak. Antum bayangkan tempo dahulu. Serba tidak ada. Kendaraan hewan, unta, kuda, khimar. Bahkan seringkalinya jalan kaki. Dari sebuah negara ke negara yang lain. Irak, Syam, sangat jauh. Seberang. Syam, Mesir, sangat jauh. Mesir, Yaman, sangat jauh. Yaman, Hijaz, lumayan dekat. Ya baik pesawat. Ya jalan kaki, ya juga sangat jauh. Dengan bekal seadanya. Tidak ada warteg. Tidak ada rumah makan Padang. Tidak ada rumah makan Sunda. Atau yang semisalnya. Tidak ada hotel. Tidak ada apa. Yang dibawa ialah bekal yang mereka bawa masing-masing. Tidurnya di sembarang tempat. Di bawah pohon. Di tempat ini, tempat itu. Hakata para ulama ulama. Rihlah ilmiah. Itu sunnatus salaf barakallahu fikum. Maka orang-orang yang mendatangi tempat semacam ini, acara semacam ini, mendatangi majelis ulama semacam ini dengan penuh keikhlasan dan betul-betul hanya ingin mengharapkan ilmu syar'i, faedah ilmu dari para ulama, nasihatnya para ulama, mudah-mudahan mendapatkan apa yang dibawakan tadi. Rihlah ilmiah, pahala besar. Salaka tariqan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, diberi keutamaan, dimudahkan nanti di yaumul qiyamah jalan menuju ke surganya Allah tabaraka wa taala, dan dia mengikuti jejak yang salafun saleh. Ini niatan pertama. Dan seharusnya inilah niatan antum datang ke sini. Sudah capek. Apalagi yang dari jauh-jauh, dari luar Jawa, entah Sumatera, entah Kalimantan, entah Sulawesi, entah Irian, entah Timur-Timur, kemana. Atau yang dari Jawa Timur, atau yang dari Jawa Barat. Atau walaupun yang dari Jawa Tengah sendiri, dari Jogja sendiri. Sudah capek mengeluarkan harta, waktu, tenaga, mondok 3 hari di masjid. Antrian panjang toiletnya dan segala macamnya, mungkin tidak mandi dalam sehari, mungkin, atau yang semisalnya. Ini semua perjuangan barakallahu fikum, pengorbanan barakallahu fikum. Maka niatkan ikhlas datang kemari, niatkan untuk menimba ilmu agama Allah datang kemari, sehingga antum bisa meraih pahala sebesar-besarnya, pahala di majlis ilmu, pahala talabul ilmi, pahala rihlah ilmiah, dan pahala ittiba' al-anbiya wal mursalin, pahala ittiba' salafus salihin, mengikuti jalannya para anbiya wal mursalin dan mengikuti jalannya para salihin. Niatannya kedua diingatkan barakallahu ialah datang ke tempat-tempat majalisul ilmi semacam ini bukan dalam rangka untuk keikhlasan dia menimba ilmu agama Allah, tapi murni datang ke sini hanya untuk memanfaatkan momen besar untuk menambah kantong tebal. Biasanya kalau diadakan daurah nasional, apalagi para masyayikh yang datang, itu yang hadir itu bukan orang Jogja saja, nasional, banyak yang dari luar sana datang. Biasanya kantongnya tebal-tebal. Biasanya itu peluang bisnis yang sangat prospek. Jualan apa saja laku. Jual nasi bungkus laku. Jual minyak wangi insya Allah. Jual yang lain juga insya Allah. Akhirnya ingat, bukan seudon, tetapi mengingatkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun datang dari rumahnya, entah yang dekat, entah yang jauh, mempersiapkan segala sesuatunya. Yang disiapkan itu bukan niatnya keikhlasan dia untuk menimba ilmu agama Allah, tapi yang dia siapkan ialah niat untuk bisnis murni di tempat yang semacam ini. Bukan mengharamkan dagangan, tidak. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi yang kita inginkan ialah niat. Orang-orang yang punya niatan semacam ini murni hanya untuk tijarah perdagangan saja, maka yang dia dapatkan hanya perdagangan dia saja. Tidak mendapatkan yang namanya keutamaan ilmu, keutamaan talabul ilmi, keutamaan rihlah ilmiah, keutamaan ittiba'ul anbiya wal mursalin, ittiba'us salaf yang dibawakan tadi. Ingat, Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan masing-masing orang akan diberi pahala tergantung niatnya. Datang kemari dengan niat ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala semata untuk ibadah dengan talabul ilmi, dikasih niat talabul ilmi, dikasih pahala niat talabul ilmi. Dan sebaliknya, datang kemari dengan niatan murni khusus atau hanya untuk tijarah, dagang saja, kesempatan emas untuk mempertebal kantong, maka dia pun juga mendapatkan apa yang dia niatkan. Untung besar itu yang dia dapatkan. Untung sedang itu yang dia dapatkan. Tidak untung sama sekali, itulah yang dia niatkan. Yang dia niatkan akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kita katakan eman-eman. Orang yang merugi. Di saat yang lainnya meraih pahala besar selama 3 hari. Di majlis mulia semacam ini. Dia, ya kalau meraih untung besar masih lumayan, dunianya dapat. Nah kalau sudah capek dari sana, persiapan ini, persiapan itu, dan segala macamnya, pahala hilang, untung gak kunjung datang, itu namanya rugi dunia akhirat. Iman-iman barakallah itu. Kesempatan yang semacam ini dimanfaatkan baik-baik. Lalu bagaimana kiranya dengan adanya sebagian pihak, Ustaz, ya tidak bisnis murni Ustaz, ya ikut taklim juga. Waktunya taklim ya taklim, waktunya istirahat dagangan Ustaz. Apa tidak dapat pahala? Diterangkan oleh para ulama una barakallahu fikum terkait dengan adanya niatan-niatan duniawiyah yang bercampur pada niatan-niatan ukhrawiyah. Itu tergantung mana yang dominan. Kalau yang lebih dominan itu niatan akhiratnya, niatan belajarnya, niatan mengambil ilmunya, niatan talabul ilminya, dagangan cuma sampingan, maka insya Allah mendapatkan pahala talabul ilmi dan mubah bagi dia untuk mendapatkan urusan duniawi. Tapi kalau sebaliknya, yang dominan itu niatan untuk mendapatkan dunia, yang dominan niatan untuk bisnis, taklim sampingan. Ya, yang dia dapatkan ya niatan duniawi. Taunya ciri-ciri sampingan bagaimana itu? Di antara ciri-ciri sampingan, orang yang niatan asalnya talabul ilmi, dagangan itu sampingan. Begitu datang waktunya taklim, kukut, katanya orang Jawa Timur. Tutup sementara dagangannya, langsung datang ke tempat taklim, khusyuk mendengarkan tausiah ilmu. Gak ngantuk, khusyuk. Bedakan khusyuk dengan ngantuk ya. Khusyuk mendengarkan tausiah-tausiah ilmu dari para ulama. Semangat mendengarkan apa nasihatnya, apa ilmunya. Diresapi untuk diamalkan. Begitu. Selesai ta'lim lagi, jeda istirahat, buka lagi. Itu ciri-ciri yang dominan adalah niatan talabul ilmi. Ciri-ciri yang dominan bisnis. Diumumkan bolak-balik sama panitia, sekarang waktunya tausiahnya Syekh Fulan bin Fulan, diharapkan datang ke masjid, masuk ke masjid, para pedagang dan segala macamnya diminta untuk berhenti sejenak aktivitasnya, datang ke tempat ini untuk mengambil ilmu agama Allah. Ya sekedar lewat aja pengumuman tadi itu. Di sini lagi semangat para syekhnya menyampaikan tausiah. Ustadz yang menerjemahkan juga mati-mati yang menerjemahkan semaksimal mungkin menyampaikan nasihatnya para masyayikh dengan bahasa Indonesia. Di sana dengan santai dia terus. Oh ini anu ya, 30 ribu. Kalau beli banyak, diskon. Oh ya, ribut, Masya Allah. Di sini lagi semangat talabul ilmi. Yang sebelah sana, semangat tijarah. Allahul Musta'an. Itu ciri-ciri yang dominan itu ialah bisnisnya. Taklimnya sampingan. Kalau lagi mood, datang. Kalau lagi mood bisnis, bisnis. Allahul Musta'an. Kalau pun datang di paksa, ada tim sweeping, jangan begitu. Taklim. Tapi kan ada mic-nya tuh. Ada pengeras suaranya kan sampai ke tempat dagangan tuh. Saya taklim di sini aja dengarkan mic. Masya Allah. Lupa dia dengan keutamaan majelis ilmu. Bayangan dia taklim itu taklim gitu aja, nggak ngerti dia ada keutamaan talabul ilmi, keutamaan majelis ilmunya, keutamaan langsung ketemu dengan para ulamanya dan segala macamnya. Mali deh. Nah, itu ciri-ciri. Ya kalau pendatang ke masjid bukannya khusyuk tapi ngantuk. Datang gitu. Paling belakang sana, pojok sebelah sana, supaya kalau selesai langsung bisa lari ke tempat dagangannya. Ngantuk lagi, Masya Allah. Syekhnya berapi-api menyampaikan nasihat, ustaz penerjemah berapi-api menyampaikan penerjemahannya. Di belakang ngobrol dengan sama pedagang tadi. Tadi sudah untung berapa? Wah, ini masih pembukaan ini. Belum. Mudah-mudahan nanti anu begitu. Alhamdulillah, saya ini baru buka dasaran. Banyak para pelanggan datang. Satu kali buka dasaran, sudah kembali modal. Semangat tenan ya. Bukan suudon, afwan. Bukan suudon, tapi mengingatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kapan lagi, barakallahu fikum, kita punya kesempatan utuh untuk ketemu dengan para masyayikh, mendengarkan nasihat mereka, mengambil ilmu dari mereka dengan tanpa disertai apapun. kesempatan yang semacam ini setahun sekali, itu pun juga dengan penuh perjuangan panitianya. Itu juga penuh perjuangan para masyayikhnya datang ke sini. Maka ikhlaskan niat, barakallahu fikum. Ambil kesempatan semacam ini sebaik-baiknya. Sehingga letih, lelah, payah, capek, penat yang akan merasakan dari rumah ke tempat ini, selama di sini, dengan kondisi yang serba minim semacam ini. Itu semuanya harapannya ialah berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berbuah sia-sia belaka. Ingat, tidak mengharamkan itu semuanya, tapi perbaiki niat. Perbaiki niat, barakallahu fiik. Ini khonatina azakumullah, sekedar mukaddimah tausiah yang seharusnya bukan saya yang menyampaikan, tapi yang menyampaikan seharusnya Al-Ustadzatul Muti LC dari Petanahan, berhubung beliau yang berhalangan hadir, ya terpaksa saya yang harus menggantikan beliau. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini sebagai mukaddimah untuk menyemangati antum. Sadarlah, antum datang ke tempat semacam ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah yang paling afdal, ibadah thalabul ilmi, ibadah mencari ilmu dengan segenap keutamaan-keutamaan yang ada pada ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan pencari ilmu, keutamaan rihlah ilmiah, keutamaan majlis-majlis ilmu, keutamaan ketemu langsung dengan para ulama, dengan para masyayikh, keutamaan mengikuti sunnah para anbiya wal mursalin, keutamaan mengikuti sunnah salafun salihin. Yakini itu. Sehingga walaupun antum penat, capek, letih dengan kondisi serba semacam ini, jangan putus semangat. Semangat yang tinggi, yang serius. Dengarkan baik-baik nasihatnya para ulama, ambil faedah daripadanya untuk keberlangsungan aktivitas kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semua. Tidak berlama-lama saya di depan antum, sebab antum untuk persiapan untuk mulai acaranya, acara masyayikh ini, pembukaan ini, dari mulai hari ini sampai hari Senin nanti. Semoga diberi taufik wal hidayah dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa mengikutinya sampai akhir acara dengan lancar, dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian saja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.